dan pengorbanan selalu diperlukan untuk sebuah perdamaian. Tanpa kasih, perdamaian tidak akan ada nilainya. Tanpa pengorbanan, tak pernah bisa mewujudkannya. Karena kasih dan pengorbanan tak bisa dipisahkan. Ia menjadi satu kesatuan. Natal adalah kasih dari tempat tinggi kepada bumi. Jauh di bawah sana. Yang kecil tak berarti. Bahkan berbanding planet yang lebih besar darinya. Natal melewati semua ukuran. Sang mulia rela jadi hina. Sang kekal jadi sementara. Karena kasihnya, dikorbankannya segala atribut-atribut sempurna yang ada pada dirinya. Masuk ke dalam dunia, tinggal dalam ruang dan waktu. Demi cinta, ya ada. Natal menciptakan perdamaian di kehidupan manusia. Ya, damai di bumi. Damai bagi yang berkenan kepadanya. Damai yang menjadi ukuran pengenalan. Apakah memang kita orang yang mewarisi Natal? Tak semua orang merayakan Natal memiliki damai. Tapi orang yang memiliki damai pasti mensyukuri Natal. Paham bagaimana menjalaninya. Maka dalam hidup kita pun, semangat Natal harus diteruskan. Tapi jangan lupa, tak ada perdamaian tanpa kasih dan pengorbanan. Semoga masih tersisa keberanian untuk mewujudkan Natal di tengah kehidupan yang keras ini. Bersama saya, Bigman Sirait.